عشر الإخوة الفضلاء. وأخيرا، فما العلاج وما هي سبل وسائل الوقاية من أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور المحرمة؟ من هذه الوسائل أولا طلب العلم، لأنك بالعلم ترفع الجهل عن نفسك، وبالعلم تعرف أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالعلم تعرف ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالعلم تعبد ربك جل وعلا على بصيرة، تعرف الصلاة وتعرف الزكاة وتعرف الحج وتعرف الصيام وتعرف أحكام البيوع والمعاملات عموما، وتعرف ما الذي يجوز في معاملة المسلمين وما لا يجوز، وتعرف كذلك كيف هي معاملة أهل الكتاب، كيف يكون التعامل معهم، كل هذا بالعلم. فالإنسان يطلب العلم، والله جل وعلا امتدح العلم وامتدح أهله. أثنى الله جل وعلا على أهل العلم ورفع منزلتهم وأشهدهم على أعظم مشهود، وهي لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أتبع شهادة أهل العلم على شهادته في أعظم مشهود، وهي لا إله إلا الله، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يستزيده من هذا الأمر، ولو كان هناك أمرا خيرا من العلم لأمر نبيه بالاستزادة منه، فقال جل وعلا وقل يا محمد وقل رب زدني علما. الإنسان بالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعلم يعرف الهدى من الضلال، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام، وبالعلم يعرف المكروه من المستحب، وبالعلم يعرف ما يرضي الله جل وعلا وما يسخطه سبحانه، وبالعلم يعرف طريق الجنة ويعرف طريق النار عياذا بالله. كذلك من الأمور التي تقي الإنسان الوقوع في مثل هذه الشباك أمر الرجوع إلى العلماء بالفتن، وسؤال أهل العلم الراسخين، سؤال أهل العلم أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة الذين يحكمون كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويرشدون الناس إلى ما فيه صلاحهم استقامة دينهم، ولذا أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى الراسخين، فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إذا حصلت فتنة أذاعوا، وحصل من المشاكل ولو ردوه إلى الرسول والرجوع إلى الرسول بعد موته إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم هم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء وعدم تحكيم العقول وأن لا يستقل الإنسان بنفسه بل ينظر في كتبهم بمن مات منهم ويسأل الأحياء ممن كانت لهم الإمامة في الدين وكانوا على العقيدة الصحيحة، فهؤلاء الذين يرجع إليهم ليرشدوه إلى حل هذه المشكلات والمعضلات وإلى السبل التي ينجو بها من الفتن. كذلك من سبل العلاج والطرق التي ينجو بها الإنسان من مثل هذه الرزايا عدم التقليد للغير. وعدم متابعة الغير دون معرفة هل هم على صواب أم على خطأ. وذم الله جل وعلا التقليد فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأخبر عن حال أهل التقليد وأن حجتهم دائما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهي حجة ضعيفة، إذ الواجب متابعة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام والاستنارة بكلام أهل العلم بتوجيهات أهل العلم وبفهم أهل العلم للنصوص. وأما التقليد الذي يذهب به المسلمون إلى أمور عظيمة تخالف شرع الله جل وعلا كأمور الشرك وأمور البدع وأمور المحرمات والمعاصي، فهذا لا يجوز. وهذا التقليد جعل أناسا يحرفون كتاب ربهم جل وعلا ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لمذاهبهم ونصرة لشيوخهم، هذا أمر محرم. التقليد جعل بعض الناس يعبدون غير الله جل وعلا متابعة لما عليه أجداده أو لما كان عليه آباؤه أو لما كان عليه قبيلته أو جماعته، فوقعوا في المحرمات. ولذا استنبط العلماء مما جاء في حديث سؤال منكر ونكير حينما يسأل في قبره ومن نبيك فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قالوا هذا فيه ذم للتقليد. لا يكفي أن الإنسان يذهب ويأخذ من كل جماعة ومن كل طائفة ويقلدهم في كل ما يراه عندهم، بل الواجب عليه أن يحكم شرع الله جل وعلا كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور المهمة في علاج مثل هذه الإشكالية ومثل هذه الفتن عدم تحكيم الأهواء والآراء، فإن رأي الإنسان قاصر وعقله ناقص، واجب عليه أن يحكم من وهبه هذا العقل، يحكم ربه جل وعلا بتحكيم كتابه وبتحكيم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة التي تدل على الخير وفيها الخير وترشد إلى ما فيه الخير لأهل الإسلام، ويعرف هذه العقيدة من كتب أهل العلم ككتب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومن بعدهم من أهل العلم أهل السنة والجماعة كالبخاري ومسلم، ثم من جاء بعد ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ما كان عليه كتب من جاء بعده فعلماء الدعوة الذين دافعوا عن العقيدة ودافعوا عن التوحيد وساروا على ما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، آخذين هذه المتابعة من إرشاده عليه الصلاة والسلام إلى أن النجاة إنما هي في متابعة ما كان عليه الأمر أمره عليه الصلاة والسلام وأمر صحابته الكرام. وذلك عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية فقال هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، النجاة باتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. أيها الإخوة الفضلاء، setelah kita mengetahui kondisi yang menyedihkan ini, berbagai macam fitnah yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan teroris, berbagai macam syubhat dan lain sebagainya, maka bagaimanakah jalan keluar dari fitnah yang sedang melanda ini? Apa bekal yang harus kita persiapkan untuk membentengi diri-diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita? Maka ketahuilah, di antara jalan keluar dan benteng serta bekal untuk mempersiapkan diri kita di tengah fitnah ini, yang pertama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mempelajari dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ketahuilah, wahai seorang muslim, dengan ilmu engkau bisa menghilangkan kebodohan pada dirimu. Dengan ilmu engkau bisa mengenali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan ilmu engkau bisa mengetahui segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan ilmu pula engkau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah salat, zakat, haji, puasa, ataupun berbagai hukum terkait dengan jual beli dan muamalah, terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat bermuamalah, dan juga tentang bimbingan bagaimana bermuamalah dengan ahlul kitab, dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang benar-benar sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semua itu akan bisa dimengerti dengan sebaik-baiknya, difahami dengan lurus dan benar ketika seorang muslim senantiasa talabul ilm, senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah banyak memuji orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memuji ilmu dan juga memuji ahlul ilm. Allah muliakan orang-orang yang berilmu di sisinya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, manakala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan persaksian bahwasanya tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah iringkan orang-orang yang berilmu termasuk yang mempersaksikan hal ini. Persaksian bahwasanya tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah iringkan persaksian mereka dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala dan persaksian para malaikatnya. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini bukanlah semata-mata pertanyaan, akan tetapi suatu pertanyaan yang mengandung penegasan bahwasanya orang-orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ, dan katakanlah, yakni wahai Muhammad, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu, seseorang akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana itu petunjuk dan mana itu kesesatan. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah. Dan dengan ilmu pula seseorang mengetahui mana jalan yang mengantarkan kepada jannatullah dan mana jalan yang mengantarkan kepada neraka. Kemudian di antara jalan keluar dari fitnah tersebut adalah ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama dan menanyakan kepada mereka tentang berbagai fitnah yang merebak di tengah-tengah kita. Merujuk kepada fatwa-fatwa mereka, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj dan prinsip para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengarahkan umat manusia kepada jalan kebaikan. Merujuk kepada mereka merupakan salah satu prinsip penting untuk menyelamatkan diri-diri kita dari berbagai fitnah yang sedang melanda, dari berbagai macam syubhat yang sedang mengitari kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'ubih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, manakala datang kepada mereka suatu informasi terkait dengan keamanan ataupun terkait dengan hal-hal yang menakutkan, adza'ubih, dengan mudahnya mereka menebarkan informasi tersebut. Walau radduhu ila rasul, dan kalaulah sekiranya mereka itu mau mengembalikannya kepada Rasul, menanyakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dan ketika Rasul meninggal dunia, merujuk kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya. Wa ila ulil amri minhum, dan mengembalikan permasalahan ini kepada ulil amr, kepada ahlul ilm, kepada para ulama, di antara mereka la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, sungguh mereka akan mengetahui apa yang mereka sarikan dari fitnah tersebut. Sungguh mereka akan mengetahui bimbingan terbaik di dalam menyikapi fitnah-fitnah yang sedang terjadi itu. Maka dari itu, kembali kepada para ulama dan tidak mengekor kepada akal masing-masing kita. Bertanya kepada mereka, merujuk kepada kitab-kitab mereka, merupakan salah satu jalan keselamatan dari berbagai kesesatan dan fitnah tersebut. Kemudian yang berikutnya, adamut taqlid lil ghair. Di antara jalan keselamatan, jalan keluar dari berbagai fitnah tersebut adalah menghindarkan diri-diri kita semua dari taqlid. Menghindarkan diri-diri kita dari fanatisme buta. Dan ada memutaba'atil ghair duna ma'rifah. Hal ala shawab atau ala batil. Tidak mengikuti orang lain dengan mudah. Tidak mudah mengikuti orang lain tanpa mengetahui apakah hal ini benar ataukah tidak. Sikap mudah mengikut, sikap mudah terpengaruh, bahkan sikap fanatisme buta merupakan sikap yang tidak terpuji, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Ikutilah bimbingan yang benar, Al-Qur'anul Karim, dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para pemimpin-pemimpin kalian. Sedikit sekali, namun sedikit sekali dari mereka yang mau mengambil peringatan ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang terjerumus dalam fanatisme buta ini. Orang-orang yang terjatuh ke dalam taklid buta, hujah mereka bukanlah hujah yang kuat. Mereka menyatakan inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim lamuqtadun. Sungguh kami telah mendapati nenek moyang kami di atas satu keyakinan. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Hujjah yang lemah, yang tidak didasari dengan ilmu atau sikap ilmiah, namun didasari dengan sikap ikut-ikutan semata, mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang. Maka wajib bagi kita semua di dalam menghadapi berbagai macam fitnah dan juga di dalam mengarungi kehidupan ini untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menjadikan bimbingan mereka sebagai cahaya yang menerangi jalan-jalan yang kita tempuh. Demikian pula ma'asyiral muslimin, penting untuk kami ingatkan pula terkait dengan permasalahan taklid, bahwasanya taklid mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taklid terkadang seseorang merubah apa yang dikandung oleh kitabullah, dan dengan taklid mereka bisa menta'wilkan makna yang benar kepada makna yang salah dari apa yang Allah kehendaki di dalam Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan taklid pula, terkadang seseorang ataupun suatu kelompok tega untuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membela madhabnya atau membela syekhnya, membela pemimpinnya, membela gurunya, membela panutannya dan lain sebagainya. Dengan taklid, seseorang atau suatu kelompok bisa beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terjerumus ke dalam perbuatan syirik semata-mata mengikuti apa yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka. Demikian pula bila kita cermati hadis Rasulullah SAW terkait dengan permasalahan taklid ini, kita teringat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan di alam barzah. Manakala seorang yang telah dimakamkan akan ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ditanya, man nabiyuka, siapakah nabimu? Seorang yang muwaffaq, dia akan menyatakan bahwa nabinya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang yang tidak muwaffaq, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dan barokah dari Allah, dia akan menyatakan orang-orang berkata demikian dan demikian, maka aku ikut-ikutan dengan mereka. Para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini mengandung makna bahwasanya perbuatan taklid adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji, manakala orang-orang yang mengikut secara buta kepada syekhnya, mengikut secara buta kepada pemimpinnya tanpa bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ia akan menyatakan, orang-orang menyatakan demikian dan demikian, maka aku hanya ikut-ikutan belaka. Sekali lagi perlu untuk diingatkan bahwasanya wajib bagi kita semua untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan para ulama tanpa bertaklid dalam hidup ini. Berikutnya, di antara jalan keluar dari berbagai fitnah yang sedang melanda ini, termasuk fitnah kaum terorisme, hendaknya kita semua tidak mengedepankan hawa nafsu dan akal di dalam menghadapi berbagai fitnah ini. Bahkan kita semua berkewajiban untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang terbimbing di dalam beragama ini dan akidah mereka, akidah Ahlus Sunnah serta manhaj mereka adalah akidah yang baik bagi semua kalangan, manhaj yang baik untuk semua jenis manusia, akidah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab para ulama yang terkandung di dalamnya akidah yang lurus, akidah yang benar, yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga karya tulis Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah akidah. Berikutnya, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama setelah mereka seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Berikutnya pula kitab-kitab yang ditulis oleh generasi setelah mereka, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh generasi setelah generasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antaranya adalah karya tulis yang telah ditulis oleh para ulama ud-da'wah ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang ada di negeri Saudi Arabia, yang mereka senantiasa membela akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang senantiasa membela tauhid dan senantiasa mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hal ini mengingatkan kita semua tentang pertanyaan yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-firqatin najiyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Inilah gambaran atau potret ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, orang-orang yang kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan bersatu di atasnya, dan orang-orang yang Allah selamatkan dari azab api neraka. في الختام نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا وأن يجنبنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد ولأهل هذه البلاد الأمن والإيمان والرشاد في أمورهم وأن يرزقهم الله جل وعلا حسن التمسك بدينه وأن يوفق القائمين على هذه البلد لما فيه خير الإسلام والمسلمين ويوفق القائمين على هذا المسجد وأئمته ومن يقوم عليه كذلك الأخوة القائمين على هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تؤتي ثمارها طيبة نافعة جميع الأخوة الذين لا يحضرني ذكرهم والله جل وعلا يعرفهم ويعرف جهودهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يهدينا مراشد أمورنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Dan sebagai penutup, kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefakihan tentang agama ini kepada kita semua. Dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Al-Quranul Karim sebagai hujjah bagi kami, bagi kita semua, dan bukan hujjah atas kita. Kami pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Sebagaimana pula kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk negeri ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan keamanan, ketentraman, kenikmatan, dan berbagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan petunjuknya kepada masyarakat negeri ini untuk bisa menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Sebagaimana pula kami mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya, memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada pemerintah negeri ini, terkhusus pemerintah Kabupaten Ngawi ini, yang benar-benar berupaya untuk terlaksananya kajian ilmiah yang insyaallah bermanfaat ini. Tak lupa pula kami doakan kepada para panitia, kepada takmir masjid yang sedang kita berada padanya, dan semua pihak yang turut membantu bahu-membahu untuk terwujudnya acara yang mulia ini, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum semua. Dan semoga apa yang antum lakukan, yang antum berbuat ini, menghasilkan apa yang membahagiakan, menghasilkan natijah yang baik untuk kita semua. Dan mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.